6 menyinggung sedikit tentang permasalahan yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala tentang al-iman bi adabil qabr wal munkari wa nakir. Wajib bagi seorang muslim, nah, untuk mereka beriman tentang adanya adzabul qabri, tentang adanya siksa kubur. Demikian pula tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat di dalam kubur bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam banyak dalil, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahudil akhir falyata'awad billahi min arba'in, min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir di dalam salatnya, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yang pertama, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam, azab neraka, dari siksa neraka. Yang berikutnya, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Sekiranya azab kubur itu tidak ada, maka tidak mungkin Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur. Nah, ini menunjukkan adanya azabul qabr, azab kubur, siksa kubur, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Dan yang berikutnya, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung dari fitnahnya Masih Ad-Dajjal. Demikian pula Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya azabul qabr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullaha ma yasha." Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan di akhirah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-Bara bin Azib, nah, beliau mengatakan tentang ayat ini, kata beliau, "Nazalat fi azabil qabr." Ayat ini turun berkenaan tentang siksa kubur. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya azabul qabr, siksa kubur. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'aun su'al azab." Nah, maka keluarga, yakni pengikut Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya, mereka diberikan adab yang sejelek-jelek adab. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'aun ala fir'auna ashaddal adzab. Naam, an-naru yuraduna 'alaiha, neraka itu ditampakkan. Naam, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, siksa-siksa neraka. Naam, kejelekan, kengerian neraka ini ditampakkan kepada Fir'aun. Naam, ghuduwan wa 'ashiyan, setiap pagi dan sore hari ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya tentang siksa neraka. Keadaan di neraka ini ditampakkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ini sudah cukup menyiksa bagi mereka. Ya, ditampakkannya neraka kepada mereka di pagi dan sore hari. Jangan kita mengatakan cuma ditampakkan saja. Subhanallah. Lah kita mimpi saja, mimpi perkara yang seram, yang jelek. Hanya sekedar mimpi itu kita sudah merasakan takut. Mimpi perkara yang jelek. Ini Fir'aun dan para pengikutnya ditunjukkan, ditampakkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala neraka setiap pagi dan sore hari. Wa yauma taqumu sa'atu, dan pada hari ditegakkannya hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Dan pada hari ditegakkannya hari kiamat. Nah, berarti ditampakkannya itu sebelum ditegakkan hari kiamat, ditampakkan neraka kepada Fir'aun dan para pengikutnya ini ketika mereka berada di dalam kubur sebelum ditegakkannya hari kiamat. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksa yang sangat keras, sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalil yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan demikian pula Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, inna ahadakum idza mata inna ahadakum idza mata uridu alaihi mak'aduhu bil ghadati wal asyi in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannati wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nari fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamati. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya salah seorang kalian apabila dia meninggal dunia, apabila dia telah mati, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya di pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah, apabila dia termasuk hamba yang mukmin, yang termasuk penduduk surga, maka dia akan ditampakkan tempat duduknya di surga. Nah, ditampakkan, ditunjukkan, ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, akan tetapi apabila dia termasuk penghuni neraka nantinya, maka ditunjukkan tempat duduknya di neraka, wal iyadzu billah. Naam, ini merupakan siksa. Naam, azab dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia betul-betul dibangkitkan di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini ditampakkan terlebih dahulu. Naam, di pagi dan di sore hari. Selama dia berada di naam alam kubur, disiksa dengan demikian. Kemudian dikatakan ketika ditunjukkan tempatnya, tempat duduknya, dikatakan kepada mereka, hadza maq'aduka allazi yab'at hatta maq'aduka, ini adalah tempat dudukmu. Naam, hatta yab'ataka Allahu yaumal qiyamah, sampai kamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, demikian pula hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi." Sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, apabila dia telah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian berpaling dari kuburannya teman-temannya, keluarganya, semua orang yang mengantarkan jenazah tadi itu berpaling untuk pulang, meninggalkan si mayit di dalam kuburnya. Hatta innahu yasma'a Qur'ana Qur'ani alihim, sampai dia mendengar suara sendal mereka. Naam, yang berjalan pulang. Atahu malakani, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fayuqidanihi, maka kedua malaikat ini pun mendudukkan si mayit tersebut. Fayaqulani lahu, maka malaikat ini, kedua malaikat ini pun akan bertanya, berkata kepada si mayit tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Malaikat bertanya tentang Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada si mayit ini. Apa yang kamu ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Fa ammal mu'minu, adapun apabila mayit tersebut, orang yang meninggal tersebut adalah seorang mukmin, Fayaqulu, maka dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya dia ini laki-laki ini adalah hamba Allah dan utusannya dan Rasul Allah Azza wa Jal. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mayit tersebut, ungzur ila maq'adika minan nari qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati. Lihatlah kepada tempat dudukmu yang ada di neraka, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikannya dengan tempat duduk yang ada di surga, kata malaikat tersebut. Ya, kepada jenazah, kepada mayit orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, lihatlah kepada tempat dudukmu yang ada di neraka, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikannya untukmu dengan tempat duduk di surga. Fayaroha jami'an, kemudian si mayit ini pun melihat semuanya. Wa yumsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an wa yumla'u 'alaihi khadran ila yaumi yub'atsun. Kemudian dibentangkanlah, diluaskan baginya kuburnya. Seluas 76 hasta, dan diisi, dipenuhi tempatnya dengan tumbuhan-tumbuhan yang hijau sampai datangnya hari kebangkitan, sampai dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di kuburnya. Kemudian wa ammal kafiru awil munafiku, adapun apabila mayit tersebut, jenazah tersebut adalah jenazah orang yang kafir ataukah jenazah munafik, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yakni tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqulu, maka dia mengatakan, la adri kuntu aqulu ma taqulun nasu, aku tidak tahu, aku dahulu hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Ini dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tanpa mengetahui ilmunya. Apa yang dikatakan orang, itulah yang dia katakan, tanpa mau belajar tentang agama Allah Azza wa Jal. Sehingga dia tersesat dari jalan Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, dahulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Fayuqalu lahu la daraita wa la talaita, maka dikatakan kepada orang ini, mayit yang kafir ini, apakah kamu tidak mengetahuinya, apakah kamu tidak pernah membacanya, kamu tidak mengetahui siapa dia, apakah kamu tidak pernah mempelajari tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal hujah telah turun. Apakah kamu tidak mengetahuinya, kamu tidak pernah membacanya. Tsumma yudrabu bimitrakin min hadidin darbatan baina udunai, kemudian orang ini, orang yang kafir ataukah orang munafik ini pun dipukul dengan palu dari besi. Dia dipukul dengan palu dari besi dengan pukulan yang mengenai wajahnya. Fayasihu soihatan, maka dia pun berteriak dengan keras. yasma'uha man yalihi ghairata qalain. Naam, yang teriakannya itu didengar semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Binatang, pepohonan, bebatuan, semua mendengar teriakan orang ini ketika dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi oleh malaikat. Nah, maka dia pun berteriak dengan keras yang didengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitar dia kecuali jin dan manusia. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Kemudian disempitkanlah nam kuburnya sampai tulang-tulangnya itu nam saling bertautan. Ya. Rapat bergandengan, tulang yang tadinya berjauhan, terpisah-pisah, nam dihimpit dengan kuburan yang semakin disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tulangnya pun jadi menjadi satu, terkumpul. Nah, ini adalah siksa kubur. Dalil yang menjelaskan adanya azabul qabr, siksa kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, dan masih ada dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan ini, tentang adanya azab kubur yang wajib bagi kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk mengimaninya, karena datang dalil yang sahih di dalam permasalahan ini. Nah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lainnya. Yang menjelaskan tentang permasalahan ini di dalam riwayat yang lain disebutkan nam tentang keadaan orang yang mukmin di dalam kubur, demikian pula keadaan orang yang kafir ataukah orang munafik ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, wayatihi malakani. Ketika seorang kafir dimasukkan ke dalam kubur, wayatihi malakani, fayud selisanihi, mendatangi orang tersebut di dalam kuburnya dua malaikat dan mendudukkan dia. Nah, fayakulani lahu, maka kedua malaikat ini berkata kepada orang tersebut, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayakulu hahah la adri, maka orang kafir ini pun menjawab, hahah aku tidak tahu. Ketika ditanya tentang siapa rohmu, dia mengatakan hahah la adri. Dia tidak bisa menjawabnya, dia tidak mengetahuinya karena dia memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu ma dinuka, fayaqulu hahah la adri. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Apa agamamu? Dia pun menjawab, aku tidak mengetahuinya. Nam fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Kemudian dia pun ditanya lagi oleh kedua malaikat tersebut, siapakah laki-laki ini yang dia itu diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri, Dia pun mengatakan lagi, saya tidak tahu. Fayunaji munajin minas samai an kadzaba abdi. Naam. Kemudian menyerulah penyeru dari langit mengatakan telah berdusta hambaku ini. Fa'afrisulahu minan nari waftahu lahu baban ilan nar. Kemudian dikatakan, naam, bentangkanlah kepada dia, bukakan untuk dia tempat tidur di neraka, dari neraka. Nah, bukakan dia tempat tidur dari neraka. Dan bukakanlah bagi dia satu pintu menuju ke neraka. Fayatihi min hariha wasumumiha. Kemudian, nah, sampailah kepada orang ini panasnya neraka dan enam uapnya neraka. Ketika dibukakan pintu neraka, belum dimasukkan, enam, maka orang itu pun sudah merasakan panasnya api neraka dan uapnya neraka itu, uap panasnya neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adlau. Kemudian disempitkan enam kuburnya sampai tulang belulangnya pun bertautan, enam remuk gabung jadi satu bersilangan, enam dikarenakan disempitkan enam kuburan dia jadi himpit dengan kuburan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihu thiyabi muntinurih. Maka datang kepada mayit ini, kepada jenazah ini, seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan bau busuk. Naam. Dan busuk baunya. Naam. Sudahlah wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk, mendatangi orang ini. Fayaqul. Naam. Orang jelek ini mengatakan kepada si mayit, kepada jenazah tersebut, absyir billadhi yasu'uka hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu. Bergembiralah kamu dengan siksa nam yang akan menyiksamu, dengan siksaan yang engkau dapatkan. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya. Sudah diperingatkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak percaya, diingkari, dikufuri apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka dikatakan inilah naam hari yang mana engkau dijanjikan dahulu. Fayaqul, maka si mayit pun mengatakan, man anta wajahuka al-wajahu yaji'u bisyari. Siapa kamu? Naam, maka wajahmu itu sangatlah jelek. Kamu datang dengan wajah yang sangat jelek. Takut orang ini dengan seorang yang datang dengan kejelekan tersebut. Wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk. Naam, mendatangi si mayit tersebut. Lah kita baru mencium bau busuk yang asalnya gak jelas saja sudah naam merupakan siksaan bagi kita. Sudah enggak enak, yang mau muntahlah, yang sampai pusing dan sebagainya. Ini datang kepada orang tersebut di dalam kuburnya, nah, seorang yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk, mengatakan bahwasanya bergembiralah kamu dengan siksa yang kamu dapatkan. Ini adalah janji yang dulu engkau dijanjikan, hari yang dulu engkau dijanjikan ketika engkau berada di dunia. Maka orang ini pun bertanya, siapa kamu yang datang dengan wajah yang jelek ini, yang sangat mengerikan ini? Fayaqul, ana amalukal khabith. Dia pun mengatakan, aku adalah amalanmu yang jelek. Naam. Maka orang itu pun mengatakan, si mayit mengatakan, Rabbi la tuqimisah. Wahai Rabbku, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Dia takut. Ini masih di alam kubur saja siksaannya sudah demikian. Belum hari kiamat ini. Nah, dia takut ketika ditegakkan hari kiamat, maka siksaan tersebut akan semakin dahsyat. Dia berharap tidak lagi ditegakkan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, wahai Rabbku, jangan kau tegakkan hari kiamat, jangan kau datangkan hari kiamat. Nah, sebaliknya ketika mayit tersebut, jenazah tersebut adalah jenazah seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia pun menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, kemudian dibentangkan bagi dia tempat tidur dari surga, dari jannah, diberi pakaian dari jannah, dari surga. Nah, sebagai kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangi sama, kalau tadi yang mendatangi orang yang jelek, ini yang datang orang yang gagah. Naam. Yang baunya harum. Wajahnya bagus, pakaiannya bagus. Nah, kemudian diluaskan tempat, nah, kuburnya, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang wajahnya bagus itu mengatakan, "Absyir billadhi yasurruka hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu." Bergembiralah kamu dengan apa yang menggembirakanmu pada hari ini. Inilah hari di mana dahulu engkau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun mengatakan, "Siapa engkau? Kamu datang dengan wajah yang baik." Nah, dengan keadaan yang baik pula, orang ini menjawab, "Ana amaluka sholih." Aku adalah amalanmu yang baik, aku adalah amalan sholih yang kau amalkan ketika engkau berada di dunia, kata orang ini. Fayaqulu, maka si mayit ini pun mengatakan, "Rabbi akimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali." Wahai Rabbku, segerakanlah, tegakkan hari kiamat sehingga aku bisa berkumpul lagi dengan keluargaku dan juga dengan hartaku. Ini diantara dalil-dalil yang bisa kita sebutkan. Nah, tentang azabul qabr di kesempatan sore hari ini. Nah, semoga menambah ilmu bagi kita semua, terkhusus bagi saya secara pribadi. Nah, dan semoga dengannya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.